Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini pelajaran kita yang biasanya kita baca pelajaran Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Naam. Barakallahu fikum. Malam ini kita beri selingan. Naam, yaitu membaca kisi-kisi atau menerangkan tentang kisi-kisi, poin-poin penting yang berkaitan dengan tes yang sekitar 2 pekan lagi akan kita laksanakan insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi diberitahu dari sekarang supaya ada persiapan minimal kalau kita dengar sekarang ada 2 pekan ke depan ya. Nah, dan karena lumayan banyak yang diteskan dari pelajaran 1 sampai pelajaran 31, ya kan? Berapa halaman di situ? 200 halaman ada nggak? Ya, nah, sekitar 219 halaman ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, karena terlalu banyak pembahasan babnya sampai 31, halamannya sampai 219-an, maka untuk membantu antum supaya lebih ringan dalam murojaah atau lebih konsentrasi atau lebih bisa memahami dan seterusnya, maka kita beritahu kisi-kisinya. Bukan jawabannya, namun kisi-kisi yang sekiranya jadi perhatian untuk diperkuat di situ. Namun pemberitahuan ini sekitar 70 atau 80%. Masih ada 20 atau 30% yang sekitar itu yang tidak diberitahu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, yaitu ada pertama jenis soalnya ada 3 Romawi pertama, kedua, dan ketiga. Romawi pertama ini pilihan ganda, pilihlah satu jawaban yang benar. Di sana ada pilihan A, B, C, setiap nomor dikasih pilihan A, B, C, D sampai D, pilihnya satu. Kalau ini jawaban dua loh. Kali ini sudah ada ketentuan, milih jawaban satu. Nah, pilihlah satu jawaban yang benar. Nah, artinya yang benar cuma satu, dibikin satu yang benar. Nah, ini soalnya jumlahnya. Nah, ditulis ya. Permohonan pertama soalnya jumlahnya 25. Iya, jumlahnya 25. Ini kertas naskahnya sudah di hadapan kita. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima lembar lebih sedikit. 25 soal ini 5 lembar lebih sedikit. Lima lembarnya satu muka. Tiga lembar ya. Yang itu yang pertama ya. Yang pilihan kedua, nah, bentuknya isian singkat. Isian singkat 15 soal. Isian singkat Romawi 2 15 soal mencocokkan. Jadi ada tulis dari kita tulis A sampai U, A B C D sampai U. Itu sudah ada kosakatanya A B C D sampai U itu. Misalkan kosakatanya ya'rifuna, taftahi, ya'rifu, yadhhabna, nadhhab, tadhhabu, tadhhabi dan seterusnya. 15. Itu jumlahnya sampai U. Berarti A sampai U itu jumlahnya 20. A, B, C, D sampai U itu 20 jumlahnya. Soalnya 15. Berarti yang dipakai 15. Soalnya 15, pilihannya 20. 20, pilihan 20. Jadi ada yang pilihan salah. Ada yang 5 yang enggak dipakai di situ. Nah. Yang ada iya, nanti antum tahu nanti. Nanti habis ini kita memasukkan kata ya, karena lihat ya. Ini pilihannya A sampai U. Nanti ini dimasukkan di titik-titik. Di sini. Di sini ada. Iya, ada kalimat. Ada kalimat nanti titik-titik dilanjutkan titik-titiknya. Tulis boleh abjadnya A B C U atau tulis Arabnya enggak masalah. Biar lama Arabnya aja. Nah. Waktunya nanti yang lama kan itu. Iya. Ini berapa tadi? 15 ya. Berarti 15. Sudah 15. Sudah berapa ini? Jadi 40. 40 ya. Nah, 10 lagi. 20 lagi. Oh, bisa. 60 jumlahnya. Oh. Satu soal 2 menit. Berarti antum 2 jam waktu ngerjakan. 2 jam, satu soal 2 menit. Kalau ngisinya cepat bisa 1 jam selesai. Nah. Yang Romawi 3 ini 6 antum disuruh milih pilihan sohe atau khoto. Jadi ada kalimat di situ. 6 tulislah kata sohe untuk kalimat yang benar yang di situ tidak ada kesalahan sedikit pun baik pada pilihan kata, susunan kata atau terjemahannya jika ada terjemahan. Kalau khoto tulis yang benarnya. Yang ada terjemahannya. Tulislah kata sahihun untuk kalimat yang benar. Benar di sini tidak ada kesalahan sedikit pun baik pada pemilihan kata atau susunan kata ataupun pada terjemahan jika pada kalimat tertentu ada terjemahannya maupun pada harokatnya. Semuanya harus benar. Kalau ada satu saja yang salah, entah itu harokat, entah itu kata, pilihan katanya salah, yang harusnya mudzakkar dibikin mu'anas, atau kebalikannya, nah, maka dinyatakan salah. Dan jika ada kesalahan, maka tulislah khata. Nulis sahihun atau khata'un. Ini jumlahnya 20. Jadi ada tulisan di sini. Di belakangnya ada kalimat, ya, kalimat lengkap dengan harokatnya. Di belakangnya ada titik-titik untuk ngisi sohi atau khotoun. Titik-titiknya ini 20. Iya, sohi atau khoto. Itu harus dia benarnya ya. Enggak harus. Karena khawatir waktunya enggak cukup. Khawatir enggak cukup. 2 jam. Iya, enggak itu 2 jam. Udah benar diulangi. Benar. Ini jumlahnya 20 ya. 20, iya. Nanti kita masuk ke kitab habis ini. Masuk ke kitab untuk dalaman berapa yang perlu diperhatikan. Udah ya, yang berarti Romawi 1 jumlahnya 25, Romawi 2 jumlahnya 15, Romawi 3 jumlahnya 20. Bobotnya sama semua ini kan? Apa? Bobot nilainya. Bobotnya disamakan semua. Oh, iya. Iya, samakan semua. 60. Dibagi 6. Bagi 6 kali 10. Bagi 6 kali 10. 6. 6. Kita sekarang masuk ke halaman yang perlu jadi perhatian. Mulai dari halaman 8. Sama enggak halamannya? Halamannya 8. Iya, cetakan antum dan ana sama enggak? Halaman 8 itu yang paling atas. Afan, halaman 7 dulu, halaman 7. Halaman 7 itu yang paling atas ada do hadihil alama. Yang paling atas itu ya. Nah itu halaman 8 itu do hadhil alama. Nah itu. Nah itu di halaman itu ada satu soal yang keluar. Oh, halaman 7 tamrin 2 ya tadi ya. Ini halaman 7. Halaman halaman tamrin 2 tuh hadir alamat ini kan. Perlu enggak tamrin ya kasih tahu? Halaman cukup halaman aja kan? Halaman 7 kasih tahu. Itu tadi ya. Enggak perlu. Ana bilang halaman kan? Halaman 7 aja. Yang maksud ana yang halaman 7 itu di atas tandanya tuh nomor 2 tamrin 2. Maksudnya untuk halaman ini ada satu soal. Iya, itu maksudnya untuk nyamakan halamannya sama enggak? Sama. Dia, iya. Yang paling bawah apa kalimatnya? Yang paling bawah yang anti dakiyatun yang paling bawah. Nah, itu berarti sama kan? Iya, iya. Nah, itu halamannya sama ya? Iya. Ini yang tampil berapa yang ada? Itu satu soal. Enggak ada satu soal. Ya antum anu aja di situ. Di sini satu. Ada gitu, satu ya. Halaman 7 satu gitu. Satu. Terus halaman 8. Halaman 8 juga ada satu. Iya, ada satu. Halaman halaman 9. Halaman 1 sampai 6. Dan berapa satu? 3 atau 4 atau 5? Halaman 7 tadi berapa soal? Satu ya. Satu. Oh, iya keren. Kan oke. Kan oke, halaman 9. Halaman 8 atau 1 juga? Bok lupa Yudi. Halaman 9 ini meragukan jadi ketulis apa enggak. Ya udah sementara jadi tanda tanya antum aja. Bisa ketulis bisa enggak? Halaman 9 tanda tanya gitu. Iya tanda tanya. Halaman 10 ada kelihatan satu. Kelihatan. Maksudnya Mas ingat ini. Soalnya Mas ingat. Satu ada. Halaman 10 ada satu. Ya. Halaman 9 nanti kasih tanda tanya ya. Halaman 10 ada satu. Halaman 15. Ada satu halaman 15. Halaman 15 ada satu. Halaman 20. Ada satu halaman 20. Atasnya apa tulisannya? Ada satu. Atasnya iya Iqra. Iqra'il amsalatil atiyati lismit tabdil. Nah itu. Ada satu soal. Satu ya. Iya. Halaman 22. Ada satu soal. Halaman 23. Satu soal 23. 23. Halaman 23 satu soal. Udah pengen cepat-cepat ngerjain ini katanya nih. Halaman 33. Halaman 33. Berapa? Satu soal. Satu soal. Tiga itu yang atasnya Akmil ya? Iya, atasnya Akmil. Satu ya. Satu soal ya. 33 satu soal. Halaman 35. Satu soal. Ini yang bawahnya kalimat jadid ya. Iya betul al kalimatul jadi datu yang bawahnya itu satu soal halaman 35 kemudian halaman 40 satu soal 41 soal 40 satu soal ini ada dapat tadi ya. Soalnya itu bisa seperti yang di buku itu. Misalnya antum lihat di buku ada ya. Yang paling bawah itu kan ada 1, 2, 3, titik-titik ya. Ya, ya. Nanti titik-titik itu ditulis dalam ABC. Oh gitu. Iya misalkan di situ Na'am syaribtu. Nah nanti pertanyaannya A. Amma syaribta. B. A syaribta. C. Apa misalkan C nya misalkan Hal syaribtum. A syaribtum. Bala. D nya Ama syaribtum. Nah, misal ama itu misal hibala, misal gitu. Ama sebenarnya Allah taala sama ama. Karena waktu itu sudah diisi bareng kan? Iya. Nah, itu, iya. Sekarang halaman 41. Halaman 41. Ada satu soal. Ada satu soal. Iya. Ini misalkan contohnya misal ara'aita tulabal jududa na'am ra'aituhum atau ra'aituha atau ra'aituhu atau ra'aitukum. Nah, misal gitu. Ra'aituhu. Ya kan? Jadi penggunaan dhamir di situ. Bisa di situ atau kalau yang di atasnya berarti tentang pertanyaan. Pertanyaan apa misalkan? Di situ nomor 5 titik titik bala sami'tu. Apa apa pertanyaannya? A sami'ta atau ama sami'ta atau hal tasma'u. Nah, misalkan gitu. Dan seterusnya. Satu soal, satu soal. Maksudnya model soalnya begitu, model soalnya. Dari situ bahannya tapi ABC-nya itu dari sini. Dari situ juga dan ditambah. Tambah. Jadi kalau mungkin mengerti di pelambarannya, lembaran yang itu baca insyaallah bisa jawab. Kemudian nomor halaman 5 halaman 50. Halaman 50. Satu soal. Yang atasnya amama itu kan? Iya, itu atasnya amama. Satu soal. Halaman 52. Satu dua soal, lima dua soal. Iya, ada dua soal. Kunci jawaban dikeluarkan di print out. Di print halaman ini aja. Kemudian hal halaman 57. Satu soal. Kalau itu milihnya yang di atas paling yang di atas ya, bukan ta'amal mayali, milih di atas. Tak. Maksudnya halaman halaman 57 itu kan ada nomor 5 sampai 14. Nah, itu salah satu dari 5 sampai 14 milinya. Kalau bawakan sifatnya penjelasan itu. Kalau seperti itu susah dalam ABC juga. Maksudnya enggak cocok kalau di ABC kan. Yang pas yang 5 sampai 14 itu di ABC kan. Nanti titik-titiknya itu yang jadi A kotala B kotalit apa kotalti C misalkan bakal tuna. Iya, atau pakai fi'il yang lain, hafizah. Nah. Ya, kemudian bisa domirnya yang berubah atau fi'il yang berubah, bisa gitu. Itu satu soal ya. Kemudian 64, halaman 64. Satu soal. Ya, itu soal dia di situ. Yang Pak hal yang apa? Yang ada 4 5 6 poinnya di situ kan? Iya. Iya, benar. Soal Faisalu halaman 68. Halaman 68. Satu soal. Di sini anda perhatikan tentang fiilnya, isi mausulnya, isi mausulnya benar, fiilnya salah, atau fiilnya benar, isi mausulnya salah. Nah, itu harus teliti di situ. Alladzi. 68. Sekarang masuk ke halaman lanjutannya, halaman 73. Halaman 73. Ada satu soal. Iya, satu soal. Halaman 7. Halaman 78. Ada dua soal. 78 dua soal. Dari atas dia ada 2 sampai 12 dan 1 sampai 7. Iya, sampai 7 ya. Dua soal. Halaman 89. Ada dua soal. Dua soal, 89 dua soal. Ini berupa kalimat nanti. Mana kalimat yang benar antum pilih? Nanti ada kesalahan, entah itu kesalahan harokat atau kesalahan dalam kalimat 89. Itu pilihan dalam bentuk kalimat-kalimat di bawah ini yang benar mana. Nanti ada setiap kalimat itu ada yang salah, meskipun salahnya sedikit. Yang benar cuma satu, yang benar cuma satu. Yang antum pilih. Kemudian 93. Ada 4 soal, 5. 5 soal di sini. Iya. Lima soal. Ya, itu kan antum suruh membenarkan ya, meluruskan. Kalau di ABC nanti bukan suruh membenarkan, bukan. Antum mencari yang benar. Mencari yang benar. Ya, ini kan jumlahnya 4 itu 1 2 3 4 5 itu masing-masing ada soal. Ada yang dua soal digabung. Misalkan ada 1 dan 2 digabung jadi satu soal gitu. Misal. Artinya terambil dari situ 5 soal. Terambil untuk bahan soal. Ya, kemudian halaman 100. Halaman 100 satu soal. Satu soal. Halaman 100 satu soal. Iya. Itu harus diperhatikan harokat ain fi'il ya. Ain fi'il harus diperhatikan. Meskipun fi'ilnya benar tapi harokatnya bisa salah. Artinya benar, fi'ilnya benar, tapi anak kasih harokat yang salah nanti antum. Jangan ketuker. Harokatnya salahnya di harokat. Berikutnya halaman 105. Tiga soal yang ada terpilih, tiga soal. Iya, 105 tiga soal. Tiga soal. Halaman 107. Satu soal. Iya. Ada juga soal yang bentuknya terjemahan loh. Ini apa terjemahannya? Itu ada. Artinya misalkan di sini disebutkan artinya saya tidak minum kopi atau saya tidak akan minum kopi ya, beda kan? Nah itu nanti ada terjemahan yang cari yang pasnya. Tapi enggak, soal terjemahan enggak banyak. Itu yang 20 soal tadi. 20% itu ya kan? Enggak, ini masih pilihan pilihan yang 25, masih yang 25 dalam soal. Masyaallah. Terus. Tadi halaman berapa? 107 ya, 107 berikutnya. Ini 20 pindah 25 kan? 113. 113. Ini baru pilihan ganda ini. 13. Udah berapa soal antum dong? Udah berapa yang antum tulis? Yang kita hitung ya? Iya deh. 27 kan? Berarti iya, berarti udah masuk ke Romawi 2 kemungkinan. Kemungkinannya 113. 113 ya. Berapa? Satu soal. Satu soal. Ini sudah yang Romawi 2 loh. Mencocokkan ya. Ada yang sedikit itu kerurutannya, ada yang sedikit itu ker, artinya bisa jadi ini masuk dalam Romawi yang satu, nanti yang awal-awal tadi ada yang masuk ke Romawi dua. Bisa jadi. Ada, iya ada gitu, ada yang ketukar itu. Ketukar ya, bukan sengaja ditukar. Sengaja ditukar. Ditukar maksudnya pilihannya tuh ditaruh. Tapi rata-rata yang di awal itu ada di ABC, yang di Romawi 1 yang rata-rata. Yang tengah yang di buku juga di tengah, yang akhir yang di buku juga di akhir gitu. Rata-rata gitu, sedikit yang ditukar. Berikutnya halaman 116. Ada dua soal. Ada soal. Nah. 12. Ini masih masuk ABC nih, ditukar ke depan yang. Nah, ini udah mulai ikut nih saya 16 ini. 16 ya, dua soal ya. Kemudian 122. Satu soal. 22. Satu soal. Berikutnya halaman 130. 20. Satu soal. Iya, satu soal. Halaman 131. Tiga soal. Tiga. Halaman 136. Satu soal. Halaman 139. 139, dua soal. Iya. Dua soal itu titik-titik juga keluar dalam soal. Titik-titiknya itu ada keluar dalam. Itu kan bentuknya pertanyaan ya. Itu titik-titiknya nanti ada dalam soal. Karena kita sudah pernah ngisi bareng di situ. 140. Dua soal. 139 dua soal, 140 dua soal. 139-nya dua. Iya, 2. 140 juga 2. 139 berapa tadi? 2 ya? Iya, sama-sama 2. Kami merem, guys. 148. 2 soal. Seratus lima puluh. 3 soal. Seratus lima puluh delapan. Satu soal. Seratus tujuh puluh satu. Satu soal. Ya, dihitung dulu udah berapa. Berarti sisanya yang ada kasih tahu 112 ke depan. 112 sampai 119 yang antum nanti mencari sendiri. 112 sampai terakhir ya. Iya. Itu berapa jumlahnya yang antum tulis? Karena ada soal-soal yang double yang tadi. Ada soal-soal yang double. Ya. Soal yang cari sendiri. Bukan, 52 itu kan ada yang double. Oh, gitu. Dan double, jadi kemungkinan yang belum masuk ke sini sekitar 15 atau 20. Nanti anak mau pastikan. 15 soal yang cari sendiri. Iya. Itu setelah 171 ya kan? Iya, setelah 171 ke depan. Saya ngitungnya kok 54 ya? Antum 52 ya. Enggak gitu. Yang nomor 9 ya itu. Yang tadi. Iya, berarti kalau dihitung berarti 55. Heeh. Mm-hmm. Antum yang lewat ini. Pasti. Halaman berapa? Coba, simak ya. Ya, ulang berapa sih? Kalau 7 1, halaman 8 2. Pulang. Oh, nggih. Halaman 8 berapa? 1. Halaman 7 1, halaman 8 1, halaman 9 tanda tanya, halaman 10 1, halaman 15 1, halaman 20 1, halaman 22 1, 23 1, 33 1, 35 1, 40 1, 41 1, 50 1, 52 2, 57 1, 64 1, 68 1, 73 1, 782, 892, 935, 101, 153, 171, 113, 1, 116, 2, 122, 1, 130, 1, halaman 1313, 136, 1, 1392, 1642, 1482, 1553, 1581, 1771, 1. Berarti yang belum masuk ada sekitar 8 atau 9. Barusan hitung sekitar 8 atau 9. Oh, ya. Iya. 9 soal yang belum. Sekitar 9 soal yang nanti antum nyari sendiri. Semua 60 soal ya. 60 soal. Iya, betul berarti. Iya, betul. Berarti kurang 6 ini. Betul semua berarti. Sekitar 9. Sekitar kurang 9 soal. Iya. Nah. Yang diaku itu yang menjawab di masjid kalau di rumah nggak diaku. Nah, tidak cukup ya sampai di sini. Barakallahu fikum. Insya Allah persiapkan murojaah untuk 2 pekan lagi. Nah, usahakan nilainya maksimal. Nah, nanti kalau ternyata pada bisa ada tes kedua. Karena untuk 10 besar ini kan harus mencari 10. Kalau separuhnya 10 besar, misalkan yang tes 30, yang 10 besar separuhnya 15. Berarti yang 15 ini tes lagi. 10 besar 15. Tesnya pagi itu. Misal yang ikut tes jumlahnya 30. Ternyata yang 10 besar itu nilainya sama, itu 15 orang. Nilainya sama, iya, sama nilainya, cuma 15. Sehingga yang 15 ini seleksi lagi, tes lagi. Tesnya enggak banyak nanti, paling 5 atau 10 soal. Yang kira-kira paling susah. Paling susah. Nanti ada yang gugur 5, yang dapat 10. Kurang lebih gitu insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.